antara muslim kepada saudaranya sesama muslim. Allah menetapkan ciri masyarakat muslimin ialah antara lain wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Mereka saling berwasiat, yakni saling memberi nasihat untuk berpegang dengan kebenaran, dan mereka itu saling berwasiat, yakni memberi nasihat untuk bersabar di dalam menghadapi cobaan-cobaan di dalam menjalankan kebenaran itu. At-ta'yir, cercaan, hukum asalnya haram. Kalau itu di kalangan kaum muslimin, dan yang menyebabkan terjadinya kecampuran pengertian antara nasihat dan cercaan, karena kadang-kadang asali atau bentuk-bentuk nasihat itu kadang-kadang memakai kata-kata yang terkesan seolah-olah bukan nasihat tetapi cercaan, khususnya terhadap perbuatan yang haram, perbuatan yang tercela. Terasa atau terkesan seolah-olah itu sebagai cercaan, sehingga yang nasihat dianggap cercaan, yang berarti apa, nasihat yang semestinya adalah perkara yang wajib dianggap sebagai perkara yang haram. Ini pertama, mengapa Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah menulis buku Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'yiri. Yang kedua, adanya gejala di kalangan umat pada waktu beliau masih hidup untuk mempunyai kesan terhadap perbuatan para ahlul hadis di dalam rangka mereka menasihati umat, memberikan penilaian-penilaian kepada para musuh-musuh umat, itu terkesan para ahlul hadis itu kerjaannya mencerca orang. Maka Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali yang beliau termasuk imam dari para a'immah ahlul hadis menulis buku ini untuk menjelaskan kepada umat agar tidak termakan oleh kesan yang demikian, bahwa perbuatan atau pekerjaan para ahlul hadis di dalam meneliti rawi-rawi periwayatan hadis yang dari rawi-rawi itu ada yang memang perlu dicerca dan perlu umat itu dinasihati untuk hati-hati dari perawi-perawi tertentu dari yang meriwayatkan hadis itu. Itu adalah pekerjaan besar, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab para imam ahlul hadis terhadap umatnya. Tetapi karena memakai uslub atau ungkapan yang terkesan oleh orang umum seolah-olah sebagai cercaan dan bukan nasihat, maka pekerjaan yang mulia dan besar itu dianggap sebagai pekerjaan yang hina dan tercela. Nah, beliau Ibnu Rajab rahimahullah menulis buku ini Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'yiri untuk menjawab iskal berbagai kerancuan kebimbangan tentang permasalahan pekerjaan para imam ahlul hadis, agar umat tahu mana sesungguhnya yang dinamakan nasihat dan mana pula yang dinamakan cercaan, agar umat tahu sesungguhnya nasihat itu yang dengan bimbingan syariah adalah pekerjaan yang diwajibkan oleh Allah kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para ulama, para muhaddithin yang Allah subhanahu wa ta'ala melalui rasulnya menyatakan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, agamanya adalah nasihat, agamanya adalah nasihat. Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim, nasihat untuk Allah yakni keikhlasan untuknya, dan nasihat untuk kitabnya yakni tasdik pembenaran terhadap kitabnya, dan nasihat untuk rasulnya yakni ta'ah ittiba' kepadanya, mengikuti dan ta'at kepadanya, dan nasihat untuk a'immatul muslimin yakni sebagai koreksi terhadap perbuatan-perbuatan mereka, dan nasihat untuk kaum muslimin yakni sebagai peringatan atas pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Begitulah sesungguhnya perkara nasihat ini. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal pada tahun 736 Hijriah, yang beliau ini lahir dan tumbuh di keluarga ulama, dan ayahnya serta kakeknya adalah termasuk dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Beliau rahimahullah tumbuh di Mekah, tumbuh di Baghdad, dan berkeliling ke berbagai negeri-negeri ulama untuk menimba ilmu dari para ulama negeri-negeri tersebut. Ini Ibnu Rajab. Ibnu Rajab ini melahirkan banyak ulama di tangan beliau, para ulama yang dididik oleh beliau dari hasil pendidikan beliau adalah termasuk dari mereka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, pengarang kitab Majma'ul Zawaid, dari para a'immah ahlul hadis, dan juga beliau ini banyak melahirkan para ulama yang lainnya. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah juga menyatakan betapa besar pujian beliau kepada Ibnu Rajab ini. Di dalam hal ini, hadirin sekalian, Ibnu Hajar Al-Asqalani mendapatkan ilham atau inspirasi untuk penulisan kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Nama kitab Fathul Bari itu sendiri adalah mengambil nama kitab Ibnu Rajab Al-Hambali yang dengan nama yang sama Fathul Bari juga syarah Sahih Bukhari. Jadi semuanya ada dua Fathul Bari. Fathul Bari karya Ibnu Rajab Al-Hambali dan ini yang pertama, tetapi belum selesai. Baru 10 jilid. Tebal. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis kitab setelah itu dengan nama Fathul Bari juga dan selesai syarah Sahih Bukhari. Tetapi Fathul Bari karya Ibnu Rajab Al-Hambali itu yang paling bersih dalam hal dari kotoran-kotoran pemikiran-pemikiran bid'ah Asy'ariyah ya, atau bid'ah-bid'ah kuburiyah yang sempat bid'ah-bid'ah ini mengotori kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Maka thullabul ilm itu memilih kitab Fathul Bari karya Ibnu Rajab Al-Hambali syarah Sahih Bukhari daripada Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan sudah dicetak juga Fathul Bari karya Ibnu Rajab Al-Hambali yang 10 jilid. Yang aqrab ila sunnah, yang jelas lebih dekat kepada sunnah dan lebih dekat kepada manhaj salafus salih radhiyallahu alaihi majma'in dalam mensyarah hadis-hadis. Begitu kedudukan Ibnu Rajab di kalangan para ulama ahlul hadis. Karya-karya Ibnu Rajab banyak sekali dan sebagiannya sudah dicetak, sebagiannya hilang, sebagiannya masih dalam bentuk manuskrip-manuskrip kuno, maktubat, tulisan-tulisan tangan beliau di museum-museum perpustakaan, di pusat-pusat manuskrip di dunia. Yang terkenal dari karya beliau ialah kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah Arba'in Nawawiyah, hadith-hadith, 40 hadith yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi, dan Jami'ul Ulum wal Hikam betul-betul sesuai dengan namanya, padanya mengumpulkan berbagai ilmu dan hukum-hukum yang beliau istinbat, beliau keluarkan ilmu dan hukum itu dari keterangan-keterangan terhadap hadith-hadith Arba'in Nawawiyah yang beliau kumpulkan dari berbagai riwayat-riwayat tafsir para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, yang dalam hal ini beliau tekankan dalam kitab tersebut tafsir dari sahabat dan tabi'in. Ini menyebabkan kitab tersebut sangat dikenal di kalangan thullabul ilm. Kemudian kitab kecil yang lainnya yang juga besar nilainya, yaitu kitab Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf. Ini juga terkenal di kalangan thullabul ilm. Di dalam kitab tersebut Ibnu Rajab banyak menguraikan keutamaan ilmunya salafus saleh dan keharusan merujuk ke sana dibanding dengan ilmunya kalangan khalaf. Khalaf dalam artian di sini ialah semua yang khalafa salafus saleh. Khalaf dalam artian khalaf, orang-orang yang menyelisihi salafus saleh dari kalangan ahlul bidah, yang khususnya di sini ialah yang dalam khalaf al-mutakallimun, orang-orang ahli ilmu kalam dari kalangan Mu'tazilah dan al-falasifah, orang-orang yang tenggelam di dalam ilmu ilmu filsafat. Banyak lagi kitab-kitab karya beliau rahimahullah. Sekarang insyaallah hari ini kita akan membaca kitab Al-Farqu Bainan Nasihati Wattahzihi. Langsung kita masuk ke halaman 19 nasul kita, matennya langsung. Sebelumnya, halaman-halaman sebelumnya itu keterangan-keterangan dari muhaddits yang mentahqiq kitab ini. Langsung kita masuk ke halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatuhu wa salamuhu ala imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Adapun setelah itu, fahadihi kalimatun mukhtasaratun jami'ah. Ini yang akan disampaikan ini adalah beberapa kata-kata yang ringkas, yang jami'ah, yang mencakup al-farqi bainan nasihati wa ta'yiri, mencakup keterangan tentang al-farq, perbedaan antara nasihat dengan ta'yir, yaitu cercaan. Fa'innahuma, karena kedua perbuatan ini, nasihat dan cercaan itu, yashtarikani, kedua-duanya itu berkumpul di dalam pengertian fi anna kullan minhuma, bahwa kedua-duanya itu zikrul insani bima yakrahu zikru, menyebutkan seorang dengan perkara yang orang itu tidak suka untuk disebutkannya. Nasihat dan cercaan sama. Nasihat yaitu menyebutkan kesalahan orang di hadapan orang itu, yang sering-seringnya kesalahan orang itu pelakunya sulit untuk disebutkan kesalahannya, atau berat untuk mendengar orang lain menyebut kesalahannya. Cercaan juga menyebut kesalahan orang. Waqad yushbihul farqa bainahuma. Kadang-kadang, kata Ibn Rajab rahimahullah, terjadi tashbih, terjadi ketaburan, perbedaan antara nasihat dan cercaan. Endaka diri minan nasi, bagi banyak orang terjadi ketaburan. Wallahu muwaffiqu lis-shawab, dan Allah itu saja yang memberi taufik, bimbingan untuk orang itu memilih yang benar. I'lam, ketahuilah, anna dzikral insani bima yakrahu, bahwa menyebut seseorang dengan apa yang dia tidak suka, muharramun, adalah perkara yang diharamkan. Idza kana al-maqsudu minhu, kalau tujuan menyebut kejelekan orang itu mujarradud dhanni wal aibi wan naqsi, semata-mata untuk mencela, menunjukkan keaiban, atau untuk merendahkan. Kalau tujuannya semata-mata itu, maka menyebut kejelekan orang itu adalah muharram, perkara yang diharamkan. Fa'amma in kana fihi maslahatun li'amatil muslimina. Adapun kalau menyebutkan kejelekan orang itu ada kemaslahatan bagi mayoritas kaum muslimin. Anak kecil enggak bisa ngaji al-farqu bainan nasiha wa ta'yir. Nangisnya mengganggu saya. Mohon dijauhkan tangisan anak kecil dari majelis ini. Enggak bisa didiamkan, dibawa pergi sama bapaknya. Adapun pemainkan api maslah, kalau di dalam perkara menyebut kejelekan orang itu ada kemaslahatan li'ammatil muslimina, untuk mayoritas atau untuk keumuman kaum muslimin, khosatan liba'abim, khususnya kalau itu ada kemaslahatan kebaikan bagi sebagian mereka, dan al-maqsudu minhu, maka yang dituju di dalam perkara yang demikian ini yaitu menyebutkan kejelekan seorang itu, tahsilu tilkal maslahati, untuk mendapatkan kemaslahatan yang dituju itu, alaysa bimuharramin, maka kalau menyebutkan kejelekan dengan tujuan demikian itu tidak diharamkan, bal mandubun ilaih, bahkan dianjurkan untuk menunaikan hal ini. Waqad qarrara ulama'ul hadithi hadha, dan telah para ulama hadith telah menetapkan perkara ini, yakni dianjurkannya untuk menyebutkan kejelekan seseorang di dalam rangka demi kemaslahatan umum atau demi kemaslahatan orang-orang tertentu. Telah ditetapkan hal ini oleh para ulama hadis fi kutubihim, di dalam kitab mereka, kitab-kitab mereka, fil jarhi wa ta'dili, di dalam perkara al-jarh, cercaan, wa ta'dil, dan pujian. Kitab al-jarh wa ta'dil, yakni kitab-kitab jarh wa ta'dil ini, kitab-kitab yang berbicara tentang apa, kritikan-kritikan para ulama ahlul hadis terhadap rawi-rawi hadis, dan ini banyak jumlahnya, ya mungkin ribuan kalau tidak ratusan ribu jilid, sebagiannya sudah dicetak, sebagian besar masih dalam bentuk manuskrip-manuskrip tulisan tangan di museum-museum perpustakaan, perpustakaan Islam di dunia. Hal ini diterangkan dalam kitab-kitab tersebut, antara lain di dalam kitab yang ditulis oleh Ibn Abi Hatim, yaitu kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Kemudian di dalam kitab Mizanul I'tidal Al-Zahabi, dan di dalam kitab Al-Kamil Fidhu'afa Ibnu Adi. Ini biasanya dalam kitab-kitab tersebut, di dalam mukaddimahnya diterangkan tentang kaidah-kaidah al-jarah wa ta'dil, jarah penilaian kejelekan seorang rawi atau seorang tokoh, wa ta'dil dan pujian. Ada yang dalam bentuk biografi para rawi-rawi dan tokoh-tokoh, semacam kitab Tarikh Baghdad oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian Al-Imam Al-Hakim menulis Tarikh Nishabur, juga biografi sejarah dari hidup satu persatu para tokoh-tokoh terkenal, baik tokoh dolal sesat maupun tokoh a'immatul huda, para imam-imam yang membimbing umat kepada petunjuk yang benar. Juga Al-Imam Ibn Asakir menulis Tarikh Dimashq, rawi-rawi tokoh-tokoh sejarah hidup mereka, disertai dengan kritik-kritik jarah serjaan para ulama dan ta'dil pujian. Dan kemudian yang paling akhir dalam hal biografi sejarah-sejarah para tokoh itu ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dengan kitabnya yang terkenal Siyar A'lamin Nubala. Kemudian juga Ibnu Katsir menulis Al-Bidayah wa Nihayah, juga berkenaan dengan sejarah tarikh para tokoh-tokoh, baik tokoh politik, para khalifah-khalifah, maupun tokoh-tokoh ilmu, para ulama, ataupun tokoh-tokoh kesesatan, yaitu para pimpinan-pimpinan aliran sesat. Itu semua di dalam kitab-kitab Al-Jarah wa Ta'dil yang isinya keterangan para ulama yang mengandung cercaan kepada tokoh-tokoh itu atau pujian, yang dalam hal ini adalah dalam rangka nasihat kepada umat, dalam rangka memberikan nasihat kepada umat. Wa dzakaru al-farqa baina jarhir ruwati wa bainal ghibati. Dan para ulama itu menyebutkan dalam kitab-kitab tersebut al-farqa, perbedaan antara jarhir ruwati, cercaan kepada rawi-rawi hadis, dan perbedaannya dengan al-ghibah. Ghibah menceritakan kejelekan orang ketika seorang muslim itu tidak hadir di majelis tersebut. Itu beda menceritakan kejelekan tokoh-tokoh yang berbahaya terhadap umat, atau menceritakan kesalahan-kesalahan panutan umat yang disampaikan dalam rangka nasihat kepada umat agar umat tidak mengikuti kesalahan-kesalahan itu. Itu jelas beda hukumnya dengan ghibah, membicarakan kejelekan saudaranya sesama muslim ketika saudaranya itu tidak hadir. Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama tentang perbedaan hal ini dan itu. Wa raddu ala man sawwa bainahuma. Para ulama ahlul hadis di dalam kitab-kitab tersebut membantah orang-orang yang menyamakan antara ghibah, membicarakan kejelekan orang Islam ketika orang itu tidak hadir, yakni membicarakan kejelekannya di belakangnya, beda hukumnya dengan orang yang membicarakan kejelekan orang itu dalam rangka memperingatkan umat dari kesalahan-kesalahan orang tersebut. Para ulama membantah orang-orang yang menyamakan antara ghibah dan membicarakan kesalahan-kesalahan para tokoh-tokoh tersebut. Di sana terdapat bantahan-bantahan terhadap siapa? Minal muta'abbidina, terhadap kalangan al-muta'abbidin, ahli-ahli ibadah yang menyibukkan dirinya dengan ibadah sehingga terhalang dari ilmu, ya, sehingga banyak dari mereka terjerumus kepada bid'ah-bid'ah sufiyah. Mereka ini menyamakan pekerjaannya para imam ahlul hadis, para imam salaf, di dalam menyatakan di depan umum tentang kesalahan-kesalahan tokoh-tokoh yang diikuti oleh umat dalam hal kesalahannya itu disamakan dengan hukum riba. Hukum riba jelas haram. Maka para imam ahlul hadis bangkit untuk membantah para al-muta'abidin itu tadi, yang menyamakan antara pekerjaan memperingatkan, menasihati umat dari kesalahan-kesalahan yang mereka ikuti dari tokoh-tokoh mereka, ya, itu adalah pekerjaan mulia. Tetapi oleh para muta'abidin dianggap ini oleh pekerjaan riba, artinya pekerjaan haram. Nah, maka para ulama pun bangkit untuk membantah mereka. Wa ghairihim, dan juga selain para muta'abidin, yaitu para ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu merasa ngeri terhadap ilmu al-jarh wa ta'dil yang dipunyai oleh para ulama. Kenapa mereka ngeri, takut dari ilmu al-jarh wa ta'dil yang dipunyai oleh para ulama ahlul hadis? Karena di dalam ilmu al-jarh wa ta'dil di sana terdapat studi kritis yang sangat kritis dan sangat adil, dan tidak akan luput dari kritikan. Para ulama ahlul hadis itu orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW, walaupun tokoh besar sebesar apapun. Ilmu jarh wa ta'dil ini dikembangkan oleh para ulama ahlul hadis sebagai ilmu warisan salafus saleh, yang dengan ilmu ini para tokoh-tokoh dolal tidak bisa berkutik, tidak bisa selamat, tidak bisa dengan merdeka menyesatkan umat. Sebab selalu mendapatkan kritikan-kritikan tajam dan tahdir, peringatan-peringatan, umat itu diperingatkan tentang kesesatan orang-orang tersebut, sehingga mereka itu mendapatkan tekanan-tekanan dari para ulama ahli hadis itu dengan ilmu tersebut. Maka mereka berusaha gembosi umat untuk jangan percaya sama ahli hadis di dalam hal ilmu al-jarh wa ta'dil ini. Dengan cara menggembosinya bagaimana? Bahwa membicarakan kesalahan-kesalahan penyimpangan tokoh-tokoh yang dipanuti umat di dalam hal kesalahannya itu dianggap sebagai perkara riba, membicarakan kejelekan orang, dan dianggap sebagai perkara haram. Nah, di situ akhirnya umat dikirim untuk mempunyai kesan bahwa ilmu itu, perbuatan itu adalah perbuatan tercela, padahal perbuatan tersebut perbuatan yang sangat agung, yang bahkan lebih utama, kata Imam Ahmad, daripada qiyamul lail dan puasa sunnah. Ya, man la yaktasi'u ilmuhu, dari golongan orang yang tidak luas ilmunya, itu ikut-ikutan menganggap bahwa membicarakan kejelekan-kejelekan tokoh-tokoh itu dalam rangka nasihat pada umat dianggap sebagai perkara yang haram. Wala tarraqa baina ta'ni bi rawahu uqtabul hadith, mereka juga terjerumus dalam kesalahan pengertian ini, ha? Karena mereka itu tidak bisa membedakan, farraqa membedakan antara at-ta'nu Bain al-ta'ni fi rawahu hifadul hadith. Ya, tidak bisa membedakan antara cercaan kepada orang kepada para perawi apa-apa yang diriwayatkan oleh hufadul hadith, apa-apa yang diriwayatkan oleh para penghafal hadith, walat tamyizi baina man tuqbala riwayatuhu minhum wa man la tuqbal, dan orang-orang yang tidak bisa membedakan, tamyiz membedakan antara siapa yang diterima riwayatnya dan siapa pula yang tidak diterima riwayatnya. Artinya orang-orang yang tidak mendalami ilmu hadis, atau lebih tepatnya ilmu mustalah hadis, itu sering mereka itu terjebak di dalam pengertian seolah-olah membicarakan kritikan-kritikan, membicarakan kesalahan penyimpangan-penyimpangan tokoh-tokoh yang diikuti umat dalam kesalahannya itu seolah-olah dianggap sebagai perkara yang tercela, terjebak dalam hal ini. Mereka yang tidak mendalami ilmu tersebut, ilmu mustalah hadis ini. Wa baina tabyini khata'i man akhta'a fi fahmi ma'ani kitab wa sunnati, dan juga tidak bisa mereka itu membedakan antara membicarakan kejelekan orang Islam yang haram itu dengan siapa tindakan tabyin, keterangan, memberi keterangan khata' man akhta', kesalahan orang-orang yang salah fi fahmi ma'ani kitab wa sunnah, di dalam memahami Alkitab wa sunnah. Wa ta'awwala syai'an minha 'ala ghairi ta'wili, dan orang yang mentakwil artinya menyimpangkan pengertian zahir Alkitab wa sunnah dengan 'ala ghairi ta'wili, dengan apa takwilan yang tidak benar. Ya. Nah, ini juga tumbuh pada umat. Seolah-olah kalau ada kritikan ilmiah tentang kesalahan seorang yang diagungkan, itu adalah cercaan. Jadi tidak membedakan antara kritikan kesalahan-kesalahan fatwa, kesalahan-kesalahan pemahaman dengan cercaan, itu seolah-olah tidak dibedakan. Kalau yang dikritik kesalahannya itu tokoh yang dikultuskan, tokoh yang diagung-agungkan, itu yang terjadi. Para muqallidun sering terjebak di dalam perkara ini. Ya, keterangan tentang kesalahan-kesalahan contohnya Imam Syafi'i itu dianggap sebagai cercaan kepada Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i mempunyai kesalahan yang harus diterangkan, kalau tidak akan diikuti oleh umat kesalahan itu, karena beliau tidak maksum, tidak salah. Keterangan tentang kesalahan-kesalahan Abu Hanifah dianggap sebagai cercaan kepada Abu Hanifah, padahal Abu Hanifah mempunyai kesalahan-kesalahan yang fahish, yang kecil di dalam perkara akidah dan fatwa-fatwa fiqh. Rahimahullah. Ini dianggap sebagai cercaan, menghina ulama. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Al-Imam Hanbali ketika diterangkan, orang-orang Hanabilah menganggap itu sebagai penghinaan pada Imam Hanbali. Demikian pula kesalahan-kesalahan tentang apa yang ada pada Imam Malik juga dianggap sebagai penghinaan kepada ulama. Para muqallidun terhadap a'immah, para ulama terdahulu, menganggap demikian. Jadi tidak bisa membedakan antara kritikan tentang kesalahan-kesalahan itu yang dikritik, yang dibawakan dengan hujah-hujah tidak dibedakan dengan cercaan, ya, tidak dibedakan dengan penghinaan. Lebih parah lagi muqallidun hizbiyun pada zaman ini, juhala, yang mereka bertaklid bukan kepada imam-imam ahli hadis, tapi bertaklid kepada tokoh-tokoh politik, kepada Hasan al-Banna atau kepada Sayyid Qutb atau Sayyid Awa. Ketika diterangkan kepada umat tentang kesalahan-kesalahan tokoh-tokoh itu, mereka